Tunjukkanlah kepada kami dari yang lurus. Baik petunjuk dari sisi ilmu. Nabi SAW kepada Allah supaya diberitahu bagaimana jalan Allah Azza wa Jalla. Maupun petunjuk dalam arti hidayah dan taufik sehingga bisa istiqamah ketika sudah tahu, ketika sudah menjalani jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah alladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan wa inna Allah la ma'al muslimin. Sungguh Allah Azza wa Jalla senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Bertanda bahwa orang yang menempat diri dia, membawa diri dia untuk senantiasa melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanda bahwa itu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Karena dia dikatakan muslim, dia dikatakan orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana di akhir surat Al-Hijr, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin dibatirkan oleh para ulama al-tafsir bahwa al-yaqin maksudnya adalah al-maut. Hingga Allah memerintahkan pada ayat ini kepada Rasulullah SAW untuk selalu, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjumpai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demikianlah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sehingga beliau berdiri salat malam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai berjalan kakinya, sampai berjalan kakinya. Jadi mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah, saat-saat najat antara pingsan dan sadar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih tetap senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bisa berdiri salat maka beliau salat ke masjid. Ketika tidak bisa berdiri salat maka beliau salat di tempatnya. Dan terus juga memberikan wajan dan nasihat bimbingan kepada kaum muslimin untuk supaya mereka senantiasa menjaga tauhid Allah dan menjauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus ibadah dilakukan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai ajal Malakul Maut menjemput beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pelajaran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayatnya. Dalam surat Al-Mujadil ayat ke-8 juga Allah Azza wa Jalla berintahkan وَذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan sebutlah nama Allah Rabbmu. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan konsentrasilah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Batlu. Sehingga orang yang melaksanakan dikatakan Al-Batul laki-laki maupun perempuan, dia orang yang konsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dia diberi julukan Maryam al-Batul karena ibunya pada saat melahirkan maka ibunya mengatakan inni nadartu laka ma fi batni muhaddara fa taqabbal mithli. Ya Allah, sungguhnya aku telah bertanya untukmu apa yang ada di perutku yang akan dibebaskan untuk terus beribadah di Baitul Maqdis pada saat itu. Maka ketika Maryam terlahir, meskipun terlahir sebagai seorang wanita, dan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, karena ini sudah wakafkan, sudah nazarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Maryam pun terus berada di Mihrab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika datang Jibril kepadanya, datang dalam keadaan Maryam masih di Mihrab, masih di tempat ibadah. Itulah salah satu contoh orang yang intiqal kepada Allah, tabassum, konsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tabassal ilaihi tabsila. Konsentrasinya terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Zilzal ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan suatu kebaikan seberat debu, sekecil apapun, maka dia akan melihatnya. Jemaah jemaah rahimahullah wa rahimahullah, betapa sering ayat ini kita dengar. Namun, bagaimana pemahaman dan pengamalan kita terhadap ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat itu bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihatnya, melihat balasannya, melihat catatannya di hari kiamat nanti, dan tentunya akan diberikan kepada kita. Amalan sekecil apapun, menyingkirkan kerikil dari jalan yang mungkin akan mengganggu orang yang kuat, yang berjalan kaki atau bersepeda motor dan lainnya, ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir subhanallah satu kalimat yang diremehkan, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga demikian di satu ibadah yang besar sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyu qadri. Yang paling baik, kalimat yang paling afdal yang aku dan para nabi sebelum mengucapkan adalah kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau sudah biasa kita mengingat ayat ini, pemayah pencetara dan rahim khairan yarum, kita sudah biasa menambah amal ibadah, maka dengan demikian ketakwaan dan keinginan kita pun akan semakin bertambah. Maka sudah barang tentu jadi ketaatan yang kecil akan membawa kepada ketaatan yang besar, yang besar dan lebih besar lagi, sehingga ketika datang larangan Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi kita untuk mengamalkannya meskipun terasa berat bagi jiwa. Dan dengan demikianlah mujahadah, berusaha keras, berperang melawan jiwa untuk melaksanakan perintah Allah atau menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala perlu mujahadah, karena jiwa kita senang yang bermalas-malas. Apalagi ibadah yang benar. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asqalu sholati 'ala al-munafiqin." Seberat-berat salat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Pertanda bahwa itu pun amalan yang berat. Hanya bagi orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk senantiasa menjaganya. Orang munafikin yang tidak mengharapkan dari ibadahnya kecuali catatan manusia, anggapan manusia bahwa dia menjadi orang yang taat, maka di saat gelap, di saat tidak kelihatan, di saat mati lampu, di saat tidak ada yang melihat, dia tidak akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa meninggalkan alhamdulillah biasa setiap hari kita lakukan, meninggalkan makan dan minum, juga demikian masih terasa berat bagi keberadaan atau sebagian dari kaum muslimin, sehingga alhamdulillah pemandangan yang sangat menyedihkan di bulan puasa masih saja kita dapatkan orang-orang Islam yang tidak mau berpuasa. Perlu ada pujian perlu ada usaha yang keras untuk melawan diri sendiri dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat sama ya'lam mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita ingat ayat yang mulia ini, siapa yang melakukan suatu kebaikan, segera sekalipun, sekecil apapun, maka dia akan lihat, maka kita tidak akan bakil terhadap diri kita sendiri. Tidak akan bakil untuk berinfak, tidak akan bakil untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena pada hakikatnya orang yang bakil, dia adalah bakil terhadap dirinya sendiri. Wa man yarqal fa innaha yarqal an nafsi. Siapa yang bakil tidak lain yaitu bakil terhadap dirinya sendiri. Dia tidak ingin menyimpan kebaikan pahala di sisi Allah. Dia tidak ingin mengurangi dosa-dosa yang akan menyebabkan masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Semua kembali kepada diri dia, diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikri hakim. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المتابعين جمعكم رحمني ورحمكم الله. كتاب العبادة كتاب رأسناك سبعيكا kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping akan membawa manfaat dalam kehidupan di dunia ini, manfaat yang lebih besar akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di akhir surat Al-Muzzammil, وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله wa khairan wa a'zama ajra. Wa ma taqaddimu li'anfusikum, dan apa-apa yang kalian hidangkan, kalian berikan untuk diri kalian sendiri dari kebaikan, tajidu inda Allah, kalian akan mendapatkan kebaikan itu di sisi Allah. Tidak akan dihilangkan, disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tajidu, jangan khawatir, kalian akan dapatkan. Huwa khairan wa a'zama ajra. Dan apa yang kalian dapatkan itu akan khairan, lebih baik, wa a'zama ajra, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu juga untuk diri kita sendiri. Dalam ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kullu nasi yaghdu fabaa'ikun qaddan tamuqtiquha aw tuqtiquha." Setiap manusia, setiap baginya beratkan. Kullu nasi yaghdu, berangkat berada di waktu pagi. Maka dia menjual, dia menawarkan dirinya dengan amalan-amalan yang ada. Atau fitwa, atau fitwa, maka kemudian ada orang yang membebaskan dirinya, ada juga yang membinasakan. Setiap hari kita beramal. Kalau amalan itu amalan yang baik, maka itu berarti kita melepaskan diri kita dari berbagai macam kumpulan, dari berbagai macam ancaman. Tetapi apabila di suatu hari itu kita beramal, waliyahzubillah, beramal amalan-amalan yang jelek, itu akan membawa kebinasaan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Wama seperti mulia sesuatu yang baik dari kebaikan, sekecil apapun, kita akan mendapatkan catatannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik, lebih banyak Jadi apa yang kita lakukan? Al-hasanatu bi asri amthaliha. Kebaikan itu dilipatkan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimalnya demikian. Ila sab'ina kathirin, sampai 700 kali lipat. Ila ra'ati kathira, sampai kelipatan yang banyak yang tidak ada nasihat memperjumlah. Tidak ada nasihat yang mengetahui jumlahnya. Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalla mengatakan, fa'alatu li'ibadi mala ajal ta'at wa yakudu nasihat wa qadar ala qadri bashar. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dibayangkan oleh benak umat manusia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Satu jiwa tidaklah tahu apa yang disiapkan untuknya dari balasan yang menyejukkan badan sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Itu adalah iring-iring dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi orang yang bersemangat untuk menambah kebaikan dan menambah terus kebaikan yang kita lakukan. Di samping itu juga mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dan bersegera meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla memimpin kita semua untuk bisa menambahi iman dan takwa kita setiap harinya, untuk bisa semakin menjauh dari lahan-lahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابك وعنا معكم بذلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت المفرد المجيب دعائي. ربنا يا ولدنا ونسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الراجل وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام.